Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Asy'arawi. Ayat demi ayat telah kita kaji dan semoga itu semuanya menjadi pelajaran yang berarti dalam hidup dan kehidupan ini. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala meridhai perbuatan kita dan membalas dengan balasan yang terbaik berupa syurga Jannatul Na'im. Baiklah pendengar yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita telah sampai pada surah An-Nahl ayat ke-73. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardh." مَا لَا يَمْلِكُونَ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ, yang artinya, dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka sedikitpun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa sedikitpun jua. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat yang mulia ini merupakan bahagian penting dari penjelasan ayat-ayat sebelumnya. Kalau ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengkritisi hamba-hambanya yang kikir, yang pelit, yang tidak mau bersedekah kepada keluarganya, kepada anggota keluarganya, kepada sanak dan familinya, dan begitu juga ada orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam kehidupan di dunia ini berupa menikah dengan sejenis, dan Allah telah menjelaskan bahwa menikah dengan sesama manusia itu artinya laki-laki menikah dengan perempuan itu adalah nikmat dari Allah, dan darinya pula, dari pernikahan itu pula lahir keturunan. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat berikutnya menegaskan bahwa ada sebahagian daripada makhluk Allah itu yang bernama manusia di antara mereka yang menyembah selain dari Allah. Padahal jelas bahwa Allah lah yang menurunkan rezeki dari langit, bahwa Allah lah yang memberikan kepada manusia itu rezeki yang berlimpah ruah tanpa mereka usahakan terkadang. Ya, Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi, menghidupkan dan mematikan mereka. Allah pula lah yang memberikan kepada mereka keturunan. Allah lah yang memberikan kepada mereka nikmat yang begitu banyak dan luar biasa dalam hidup ini. Namun ada manusia yang menyembah selain Allah. Ya, padahal sesuatu yang selain daripada Allah itu tidak mampu memberikan mereka rezeki sedikit pun dari langit dan dari bumi. Kalau Allah, bagaimana? Allah menurunkan hujan dari langit. Dari langit terpancar matahari, dan dengan matahari itu terjadilah pembakaran di tumbuh-tumbuhan, dan dengan itu pula tumbuh-tumbuhan hidup itu, dan kemudian diberikan Allah Subhanahu wa taala manfaat dari tumbuh-tumbuhan itu kepada manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menggantikan siang dan malam secara silih berganti, yang itu semuanya merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun manusia, ada sebahagian di antara mereka yang masih saja menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu kezaliman, ya. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa manusia itu telah melakukan kezaliman yang begitu nyata dan besar kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tidak mengesakan dan tidak mengkhususkan ubudiyahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi masih mensyarikatkan Allah dengan berbagi ubudiyah, bukan hanya kepada Allah tetapi kepada makhluk-makhluk yang lain. Inilah dosa yang sungguh sangat dibenci dan dimurkai Allah. Dosa itu atau perbuatan haram secara keseluruhan dibenci dan dimurkai Allah, tapi pada level yang tertinggi adalah perbuatan syirik. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah mengancam orang-orang yang berbuat syirik itu tidak Allah akan ampuni kecuali dengan satu pintu taubat, yaitu taubatan nasuha. Itu menurut jumhur ulama. Jadi oleh karena itulah, takutlah kita untuk terjerumus ke dalam jurang kesyirikan itu. Takutlah kita bahwa kita telah berbuat kesyirikan dalam hidup ini. Terkadang perbuatan syirik ini mudah menghampiri kita. Seperti misalnya, ada orang yang membeli gelang. Gelang itu dianggap dapat memberikan kekuatan dalam atau dapat menjaga kesehatannya atau dapat memberikan keseimbangan dalam tubuhnya. Ketika dia yakin bahwa gelang itulah yang membuat dia sehat, ketika dia ada i'tikad di dalam dirinya bahwa gelang itulah yang memberikan dia kesembuhan, maka itulah bentuk daripada kesyirikan yang nyata itu. Jadi syirik itu tidak semata-mata diartikan dengan menyembah berhala, dengan menyembah patung, dengan menyembah yang busut dan yang lainnya, tetapi yang disebut dengan mensyarikatkan Allah itu adalah menduakan Allah dalam ubudiyah, dalam penyembahan dan penghambaan diri. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita rezeki, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, maka jangan sampai nikmat itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala baru kita sadar. Dan terkadang ada yang lebih parah, sudah dicabut Allah subhanahu wa ta'ala nikmat tersebut pun dia juga tidak sadarkan diri bahwa nikmat itu telah dicabut Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu hal ini adalah satu hal yang terkadang kita dapat lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, dan marilah kita memulai dari diri kita untuk menghindarinya dan dari anggota keluarga kita. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Al-Ustaz Haji Fajrul Haq MA yang insya Allah akan menambahkan penjelasan terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Ya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan Ustaz Ardiansah tadi, yaitu tentang syirik yang menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada kajian kita saat ini adalah Allah mengingatkan kita jangan sampai kita beribadah mengabdi kepada Allah yang bukan zat yang sesungguhnya. Itulah yang perlu ditekankan di sini. Karena apa? Karena masih banyak bentuk-bentuk jahiliyah modern pada saat ini. Mereka menyembah Allah, tapi mereka masih percaya dengan hal-hal yang mistis, sehingga ini menyebabkan ketauhidannya kepada Allah itu tidak sempurna. Juga masalah orang yang berhaji, begitu mereka sampai puncak ketaatannya kepada Allah, terbentur nanti ketika berada di Ka'bah, mempunyai keyakinan tersendiri dengan menyentuh Ka'bah, meyakini, wah ini adalah ihram saya yang saya pakai ini, sudah saya sentuh Ka'bah, sehingga tidak dicuci-cuci, seakan-akan adalah sebuah keramat, padahal itu tidak. Islam sangat jauh dari hal itu semuanya. Maka perlu kita ingatkan bahwasanya pakaian ihram itu adalah melambangkan pakaian ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pakaian yang kita pakai ini pada saat ini adalah banyak sekali bertemu dengan kemaksiatan, atau banyak sekali bertemu dengan kekhilafan, sehingga kita jauh dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah ingin mengingatkan kita kembali ketika kita melaksanakan ibadah itu. kalaulah sudah ibadah dicampuri dengan tidak taat kepada Allah, atau yang lebih jauh lagi pada kajian kita ini, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, itulah akan mengalami kehancuran di dalam kehidupan kita ini. Banyak sekali yang menjadi keyakinan mereka yang mana ini sangat mengganggu tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hal inilah perlu kita perhatikan dalam arti kata, jangan sampai kita berlarut-larut, yang mana kelarutan kita itu menyebabkan kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi summa na'udzubillah. Salah satu contohnya mungkin kita lihat bahwasanya kalau adalah orang berfoto bertiga, orang akan mengatakan jangan, karena salah satunya ada yang meninggal. Padahal kalau mati ataupun meninggal itu adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu orang pun yang mengetahui. Tapi itu adalah merupakan menjadikan sumber keyakinan. Inilah yang menyebabkan ketauhidan kita kepada Allah tidak menjadi sempurna atau tidak menjadi 100%. Seakan-akan masih banyak mengandung mistisnya daripada murni ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja kita kasihkan contoh ataupun cerita-cerita yang lainnya. Maka di sini Allah mengingatkan kita, wa ya'buduna min dunillah, yang kita sembah itu, yang kita yakini itu, la yamliku lahum rizqan, mereka tidak ada memberikan kepada kita itu rezeki Allah. Tapi itulah yang dapat menghanyutkan kita. Untuk itulah dalam kesempatan berbincangnya kita mengkaji melalui siaran Radio Republik Indonesia ini, yang kita kaji saat ini adalah surah An-Nahl ayat 73. Kita perlu lagi untuk membenahi agar murni ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tidak bercampur dengan kemistisan yang mana membuat kita itu masih banyak mengandung arti kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah perlunya kita membaca Al-Qur'an, perlunya kita mengkaji supaya kita tidak larut di dalam kehidupan ini dengan kemistikan dan kemusyrikan. Untuk itulah kita selalu diingatkan, karena kita ini adalah hamba yang sangat lemah, maka perlulah kita saling ingat mengingatkan supaya kita ini menjadi kokoh dan kuat satu sama lainnya. Begitu Ustaz Ardiansyah. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tentu satu catatan penting bagi kita dalam hidup ini, bahwa sesaleh apapun kita, ketika kita mensyarikatkan Allah, menduakan Allah, maka kesalehan itu tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pangkal dari seluruh amal ibadah dan kebaikan yang kita lakukan itu semata-mata adalah ketika kita mengesakan Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Oleh karena itu, jangan pernah mensyarikatkan Allah dengan sesuatu apapun, apakah itu dengan cincin, dengan gelang, dengan rantai, dengan sesuatu apapun. Ya, dan bersihkanlah hati kita dan esakanlah Allah dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga kita akan bahagia di dunia dan kelak di akhirat Allah ridha terhadap diri kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.